dari itu. Juang cinta berlagu padam rasa pilu. Matamu sinar cahayaku, menyalakan api cinta kita selamanya. Langit malam ini masih muda, pejam matamu tenang seketika. Mimpi indah sampai ke surga, aku mau sehidup semati, jaga hatimu sampai ujung nyawa. Kau istimewa, ku rasa apa yang kau rasa. Ombak yang kita bina takkan terpisah.